Ketua PBB, semua yang diberi kekuasaan mutlak Allah yang menetapkan. Tidak akan jadi kalau tidak ditetapkan Allah. Dan pada saat tu'til mulka man tasya, jadi kalau Allah menetapkan seseorang akan jadi sesuatu, maka semua syariat terjadinya ketetapan Allah itu akan ada. Orangnya diberi kemampuan, jadi tidak akan begini. Panglima TNI itu nanti dari awal sudah ada garis kemampuannya tuh. Ditakdirkan masuk tentara dulu, dan gak mungkin ujuk-ujuk ada panglima TNI dari mana gitu, hansip terpilih, rada susah, gak jadi malah. Tapi takdirnya ada.